kau datang padaku saat ku luka. Luka dengan sejuta kecewa yang lepaskan tubuhku remukkan dada. Namun lembut belaimu berakan duka. Aku cium bibirku saat ku buang dengan sesatnya asmara. Yang membuatku muntah lembut.